Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran syarah Kitab Tauhid Fathul Majid. Ini syarah Kitab Tauhid. Dalam pembahasan Kitab Tauhid kita telah sampai kepada bab apa judulnya Isma'il. Tadi sampai kepada bab yang berkaitan dengan masalah tawakal. Apakah tawakal termasuk ibadah? Naam Hamzah. Apa dalilnya kalau tawakal termasuk ibadah, Abdul Aziz? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau tawakal termasuk ibadah, bahkan tawakal termasuk ibadah yang paling besar, termasuk dari sejumlah ibadah-ibadah yang besar, maka tidak diperbolehkan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orangnya bagaimana sana telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dalil yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah. Beliau dalam matannya menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah tawakal. Semuanya ada berapa dalilnya yang disebutkan oleh beliau? Abdullah Semarang. Ada 5 dalil. Yang pertama, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalil yang kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalil yang ketiga, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Yang keempat, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dari 4 dalil ini sudah kita baca penjelasannya yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, dan sekarang kita akan masuk dalil yang terakhir yang berkaitan dengan masalah tawakal dalam kitab ini. Baik. Diperhatikan, jangan banyak bergerak ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata musannif. Musannif itu apa artinya? Naam Amir. Siapa pengarangnya? Dabu. Al-Syekh Muhammad bin Abdulwahab. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa an Ibn Abbas qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fi an-nar. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadam imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahu al-Bukhari. Lafaz hasbunallahu wa ni'mal wakil, lafaz ini lafaz yang agung yang menunjukkan sifat tawakal yang tinggi. Baik, matiin. Noh, bunda sini. Sekarang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lafaz hasbunallahu wa ni'mal wakil yang artinya cukup bagi kami Allah sebagai penolong, wa ni'mal wakil dan Allah sebaik-baik pelindung. Lafaz ini diucapkan oleh 2 nabi, bahkan nabi yang dijuluki dengan Khalilullah, sebagai Khalil, sebagai kasih Allah SWT. Yang mengucapkan lafaz ini siapa? Yang pertama diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dilemparkan ke api, di saat beliau menghancurkan berhala-berhala, maka raja merintahkan untuk membakar Ibrahim. Tatkala Ibrahim dibakar, maka dia bertawakal dan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini yang pertama, nabi yang pertama. Yang kedua, ini siapa namanya ini? Indah sana. Cepat sekarang. Kasih tempat itu, Azam, minggir sana. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengucapkan juga lafaz ini, sama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Satu kalimat yang menunjukkan tawakalnya yang tinggi kepada Allah SWT. Nabi mengucapkan ini tatkala ada orang-orang mengatakan kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia yang sudah berkumpul untuk membinasakan kalian. Fakhshawhum, maka takutlah Muhammad kepada mereka ini akan membinasakan kalian. Baik. Fazadahum imana. Pindah. Pindah sini. Abdullah, tugas antum ini. Orang pukul saja itu. Itu yang di situ juga itu. Saya mana tadi? Nabi mengucapkan lafaz ini tatkala manusia, tatkala dikatakan oleh beliau, "Wahai Muhammad, sekarang ini kumpul manusia akan menyerang kalian." Maka takutlah pada mereka ini. Apa jawabannya? Justru dengan lafaz ini bertambah iman mereka, dan mereka mengatakan, Nabi dan para sahabat, qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik pelindung. Hadis riwayat Bukhari. Ini lafaz yang menunjukkan bagaimanakah tingginya tawakal para anbiya. Dan para anbiya, mereka itu adalah setinggi-tingginya al-imam al-mutawakkirin, imam-imam yang bertawakal kepada Allah SWT. Hadis akhrajahu Bukhari. Qala syarih, berkata pensyarah kitab ini, qauluhu hasbunallah, lafat hasbuna ay kafina, cukup bagi kami, yaitu Allah sebagai penolong. Fala natawakkalu illa alaih, kami tidak akan bertawakal kecuali kepadanya, kepada Allah. Qala ta'ala, alaysallahu bikafin abdah, bukankah Allah cukup sebagai apa? Pelindung hambanya. Itu arti hasbuna, artinya cukup bagi kami Allah. Qauluhu wa ni'mal wakil, sebagai sebaik-baik wakil, wakil ay ni'mal mawkul ilahi, sebaik-baik ya yang disandari atau sebaik-baik pelindung. Kama qala ta'ala, wa'tasimu bihablillah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir, berpeganglah kalian, iktisamlah kalian dengan Allah, karena Allah itu maulakum. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dan kata-kata i'tisam dalam Al-Quran Al-Karim itu ada dua macam. Yang pertama, wa'tasimu billah. Ayat yang lain, wa'tasimu bihablillah. Ada billah, ada bihablillah. Apa bedanya ini? Baik. Wa'tasimu billah, berpeganglah dengan Allah. Dijelaskan Ibnu Qayyim, ini menjaga seorang dari kebinasaan. Butuh kita berpegang dengan Allah SWT. Yang kedua, berpegang dengan bihablillah dari Allah. Akan menjaga seorang dari kesesatan. Kalau kita berpegang Al-Quran, terlindungi dari kesesatan. Kita berpegang dengan Allah, melindungi diri kita dari kebinasaan. Wa makhsusu ni'am mahdhufun takdiruhu huwa. Di sini langsung ada kata-kata nikmah. Di sini ada yang mahdhuf, yang takdirnya huwa, yaitu Allah itu sebaik-baik maula dan sebaik-baik an-nasir. Taib. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, dinukil dari kitab Tariqatul Hijratain. Qala Ibnu Qayyim huwa hasbu man tawakkala alaihi. Allah itu hasb, penolong bagi siapa yang bertawakal kepadanya. Wa kafi man laja'a ilaihi, dan akan mencukupi siapa yang kembali kepadanya. Wa huwa alladhi yu'minu khawfal khaif, dan dia Allah yang berikan ketenangan. Takutnya orang yang takut. Wa yujiru al-mustajir, dan dialah Allah yang melindungi orang minta perlindungan. Faman tawallahu wastansara bihi wa tawakkala alaihi wa anqata'a bi kulliyatihi ilaihi tawallahu wa hafidhahu wa harasahu wa sanah. Maka barang siapa menjadikan Allah sebagai penolong dan minta pertolongan kepadanya, tawakal kepadanya, dan memutuskan secara keseluruhan hanya kepada Allah tawakalnya, murni tawakalnya, maka Allah akan melindungi, menjaganya, baik, dan melindunginya. Wa man khafa wattaqa ammanahu mimma yukhaf wa yuhazzar. Maka barang siapa takut kepada Allah, bertawakal kepadanya, maka Allah akan melindungi dia dari apa yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Wajlibu ilaihi ma yahtaju ilaihi minal manafi, dan akan berikan kepada dia apa yang dibutuhkan dari kemanfaatan-kemanfaatan. Demikian ucapan Ibnu Qayyim dari kitabnya Tariqatul Hijratain. Dari sini sudah kita baca keterangan apa makna hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna tadi maknanya apa, Salman? Ini Hanan. Uring. Tidak tahu. Sebelah sini. No. Baik, Kafina. Wa ni'mal wakil maknanya apa? Naam. Siapa yang ngeser saja ini? Ini dari Semarang. Apa maknanya hasbuna? Jangan geritan di sini ya. Itu nanti setelah belajar. Belakangnya Kendari. Kamu sibuk apa? Tidak tahu semua. Yang tahu siapa ini? Yang menjawab. Abdul Aziz. Ni'mal mawkul ilaihi. Itu artinya hasbuna, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Nabi mengatakan lafaz ini, qala Ibrahim, diucapkan oleh Nabi Ibrahim haina ulqiya finnar, tatkala beliau dilemparkan ke api untuk dibakar. Biar Nabi Ibrahim itu mati. Qala ta'ala, Allah berfirman menceritakan tentang kejadian ini. Tatkala Nabi Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhala, dan Nabi Ibrahim dipanggil dan ditanya, siapa yang menghancurkan berhala ini? Jawabannya apa? Ya Hanif, tatkala Nabi Ibrahim ditanya, kurang keras. Taim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan patung yang paling besar ini, sehingga yang kecil pada hancur semuanya. Kemudian terus demikian ada dialog Nabi Ibrahim dengan pembesar kerajaan. Terakhir, karena Ibrahim telah menghancurkan sesembahan-sembahan mereka, maka mereka marah dan mengatakan, qalu harrikuhu. Mereka mengatakan, bakar itu Ibrahim. Wangsuru alihatakum. Tolonglah sesembahan-sembahan kalian. In kuntum fa'ilin. Kalau kalian benar-benar berkehendak untuk menolongnya. Mereka menolong berhala. Berhala itu kan kalau Tuhan namanya menolong kita. Tapi sebaliknya. Mereka suruh nolong berhala-berhala. Dan bakar itu Ibrahim. Maka Allah mengatakan kepada api yang menyala-nyala itu, kulna. Kami katakan, ya nar kuni bardan. Wassalamun ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau ini dingin. Dan keselamatan untuk Ibrahim. Taufik. Ya, nanti siapa yang ini tak suruh berdiri semuanya. Belajar sampai berdiri. Saya enggak pengen ada yang tingak-tingung. Tidak ada yang kersek-kersek. Semuanya tenang. Allah mengatakan kepada api ini, kunu kuni bardan. Jadilah engkau api dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Dan menjadi keselamatan untuk Ibrahim. Sehingga Ibrahim kalau dibakar, mukanya mati. Tapi masih hidup. Padahal api sudah sedemikian dahsyatnya. Ternyata ketika api sudah habis, Ibrahim tidak mati. Nabi Ibrahim apa doanya? Apa ketika pengen dibinasakan oleh kaumnya? Cukup bertawakal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sehingga Allah menolong Nabi Ibrahim. Wa aradu bihi kaida faja'alna humul akhsarin. Mereka menginginkan makar kepada Ibrahim. Tetapi Allah menjadikan pembikin makar ini menjadi orang yang paling merugi. Ini yang pertama yang mengucapkan Nabi Ibrahim. Yang kedua, yaitu Nabi kita Muhammad. Qauluhu wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kapan diucapkan beliau? Tatkala qalu lahu. Tatkala ada orang-orang mengatakan kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya manusia, dikatakan oleh beliau, wahai Muhammad, manusia sedang berkumpul untuk membinasakan kalian. Maka takutlah kalau ada mereka ini. Tapi justru dengan lafaz itu menjadi bertambah imannya. Kemudian mereka mengucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah, ini pelindung kami, penolong kami, dan Allah sebagai sebaik-baik pelindung. Maka apa yang terjadi? Apa kesudahan dengan lafaz ini? Kita lihat ayat ini kemarin ada yang mengatakan kejadian apa ini? Perang apa di sini? Disebutkan dalam kitab ini yaitu di saat perang Badar Suhra. Ada perang Badar Kubro, ada perang Badar Suhra. Perang Badar Kubro ini perang yang pertama, perang yang besar kaum muslimin dengan orang-orang kufar Quraisy. Dan kemenangan diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Banyak orang-orang kufar Quraisy terbunuh. Tokoh-tokoh dianggap dengan kufar banyak terbunuh. Kemudian mereka diseret dan dimasukkan di sumur-sumur yang ada di sumur Badar. Kemudian mereka ditimbun dan sudah diuruk dengan tanah. Mereka disyarat dimasukkan di situ. Kemudian yang lain tertangkap. Tertangkap, terbunuh, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Maka Abu Sufyan dan orang-orang kufar Quraisy menderita kekalahan. Mereka sangat sedih dengan kekalahan di perang Badar ini. Sampai-sampai dikisahkan Abu Sufyan mengatakan, bernazar, aku tidak akan mandi janabah. Ismail, kum, berdiri. Berdiri semuanya, berdua. Kum. Yang di belakang terhalangi. Siapa yang ngomong lagi nanti saya suruh berdiri ya. Berdiri semuanya enggak apa-apa. Belajar yang lain berdiri, saya yang duduk. Dari siapa mana ceritanya? Siapa mana ya? Taib, Abu Sufyan bernazar tidak akan mandi janabah sampai aku bisa mengalahkan Muhammad. Maka kesempatan selanjutnya ada perang Uhud. Orang-orang kufar Quraisy mengerahkan pasukan sebanyak 3.000. Kalau perang Badar 1.000, perang Uhud 3.000. Dan kaum muslimin jumlahnya 1.000 saja. Kemudian ada pengkhianatan dari orang-orang munafikin. Mereka ini membuat kekacauan. Alasannya salah sendiri siapa yang nyuruh berangkat ke Uhud. Sebelum berangkat ke Uhud, bermusyawarah Nabi dan para sahabat. Kita ini mau diserang. Baiknya kita yang bertahan di Madinah atau kita keluar. Ada yang mengusulkan, sudah kita keluar saja. Ada yang mengatakan, sudah di kita tinggal di sini saja. Akhirnya Nabi memberikan ya keputusan, sudah kita keluar saja. Akhirnya keluar ke Bukit Uhud. Jadi ada Madinah nanti berjalan agak ke sana. Ada gunung-gunung yang luas. Tidak tinggi tapi luas di Uhud. Dekat juga dengan kota Madinah. Kalau mungkin naik bis ya mungkin ada 10 menit mungkin ya. Atau 1/4. Di situ Nabi berperangnya. Jadi dari kota Madinah, tidak di dalam. Begitu mau berperang, orang-orang munafikin, Abdullah bin Ubay, ya, ayo kita balik sajalah, ngapain kita perang seperti ini. Begitu Abdullah bin Ubay mau balik, akhirnya diikuti sampai kurang lebih 300-an. Akhirnya balik lagi, ya. Balik ke Madinah ikut perang. Ini bikin apa? Kalau kondisi mau perang, kemudian sebagian membelot, itu bikin bagaimana? Membikin pasukan itu menjadi ruwet begitu. Mungkin jadi ada yang kok begini, akhirnya kayak malas begitu. Tapi sudahlah mereka ditinggal, sudah pulang ke Madinah, tinggal 700 saja yang menghadapi 3.000 pasukan. Dan qadarullah ada kesalahan lagi. Tidak adanya ketaatan pasukan pemanah di Jabal Rumah. Yang akhirnya kaum muslimin menderita kekalahan. Bahkan Nabi sendiri dalam keadaan luar biasa. Bahkan beliau ditanya, wahai Nabi, kapan kamu pernah disakiti sampai kamu merasakan sekali, dua kali. Yang pertama di saat perang Uhud. Beliau sendiri dilempar batu sampai giginya pecah. Beliau dipukul mukanya ya sampai apa namanya ini rantai. Kepala rantai apa namanya tapi besinya masuk ke pipinya. Dipukul beliau ya sampai bibirnya pecah, keluar darah. Beliau terjungkal masuk ke mana? Ke dalam lubang-lubang yang ada di situ. Di Bukit Uhud. Maka setan langsung berteriak dengan keras. Muhammad telah mati. Langsung mereka langsung bagaimana bersorak ria orang kafir Quraisy dan membuat down pasukan kaum muslimin. Sebagian sudahlah kalau Muhammad mati, saya tak pulang saja. Siapa lagi yang kita bela? Sebagian loh, kalau Muhammad mati sudah, saya akan terus mati juga. Saya akan ikut. Kacau balau keadaan kaum muslimin. Maka Abu Sufyan mendapatkan kemenangan dengan bangga. Dia naik ke bukit berteriak-teriak, apakah ada Muhammad masih hidup? Apakah yaitu Abu Bakar masih hidup? Dia mengatakan, lana uzza wala uzza lakum. Kami memiliki uzza, berhala uzza, dan kalian tidak memiliki uzza. Ya. Kemudian setelah kemenangan ini sudah pulang. Ya, mereka pulang. Abu Sufyan bangga, ya, kita ini menang. Maka Abu Sufyan menantang lagi. Muhammad, ya, menantang, dulu kami kalah di perang Uhud, perang Badar. Sekarang mari kita coba lagi, perang lagi di perang Badar. Perang Badar pertama kalah, sekarang mari kita perang lagi, menunjukkan siapa yang menang. Sehingga yang kedua ini dikatakan Badr Sughra. Dan masa-masa itu, yaitu masa-masa paceklik, sehingga Abu Sufyan sendiri, ya, mau maju mau enggak, sudah menyampaikan tantangan. Dan Nabi sendiri sudah berangkat ke Badar dengan membawa 70 kendaraan. Itu pasukan kuda 70 untuk berperang dengan orang-orang kufar Quraisy. Tetapi mana itu Abu Sufyan, ya? Mereka kayaknya kita akan segera membinasakan Muhammad biar selesai tuntas, enggak ada ribut-ribut lagi. Ketika mendengar informasi seperti itu, apa yang diucapkan Nabi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ternyata ditunggu-tunggu mana pasukan kufar Quraisy, sudah mereka tidak muncul lagi. Yang dikatakan perang Badr Sughra yang kecil. Kenapa? Mereka enggak berani, katanya nantang. Setelah didatangkan, ternyata mereka tidak muncul. Kalau yang kubro sudah, ini betul-betul perang. Kalau Sughra ini tidak sampai terjadi perangan. Abu Sufyan di Mekah mengalami masa-masa paceklik. Jadi ucapan diucapkan di saat perang Badr As-Sughra. Kita baca. Wadhalika ba'da munsarifi Quraisyin wal ahzab min Uhudin. Ucapan ini, kejadian ini diucapkan atau terjadi seusai sepulangnya orang-orang kufar Quraisy dan pasukan-pasukan yang lain dari peperangan Uhud. Balaghahu an Abu Sufyan wa man ma'ahu qad ajma'u al-qarrah 'alaihim. Abu Sufyan kembali lagi. Diberitahukan Abu Sufyan mengumpulkan kembali karrah, kekuatan untuk pengen kembali menghadapi orang-orang kaum muslimin. Setelah perang Uhud menang, pengen mencoba lagi. Untuk perang apa? Perang Badar. Kemarin kami kalah, sekarang kita coba lagi di perang Badar. Fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sab'ina raqiban hatta intaha ila Hamra al-Aswad. Maka Nabi keluar menanggapi tantangan ini dengan membawa 70 orang yang berkuda sampai beliau di tempat namanya Hamra al-Asad. Ini namanya tempat. Fa'alqallahu ar-ru'ba fi qalbi Abi Sufyana faraja'a ila Makkata biman ma'ah. Abi Sufyan sendiri dijangkiti, ya, dilemparkan oleh Allah, dicampakkan dalam hatinya rasa takut dengan kaum muslimin. Maka Abu Sufyan mikir-mikir, jangan-jangan kalah lagi, ya. Maka Abu Sufyan kembali ke Mekah bersama rombongannya. Ketika kembali ini, wa marra bihi rakbun min abdi al-Qais. Ketika kembali ini berjumpa dengan serombongan dari kabilah Abdul Qais. Ini pulang ketemu. Maka mereka, rombongan ini mengatakan kepada Abu Sufyan, faqala aina turidun? Pada mau kemana ini? Dengan mengatakan, qalu nuridul Madinah. Kami akan datang ke Madinah untuk menghancurkan kaum muslimin. Padahal ini sebenarnya itu mau pulang itu. Mesti takut-takut begitu. Ketika berjumpa dengan pasukan ini, dengan rombongan dari Abdul Qais, mengatakan, kami ini mau menuju Madinah. Qala fal antum muballighuna Muhammadan 'ani risalah. apa kalian mau menyampaikan kepada Muhammad risalah, yaitu risalah mungkin surat atau mungkin apa keterangan, maukah kamu sampaikan kepada Muhammad? Qalu na'am, rombongan ini mengatakan, rombongan dari Abdul Qais, iya akan saya sampaikan. Apa yang mau disampaikan? Beritahu Muhammad. Qal fa idza wa faitumuhu fa akhbiruhu anna qad ajma'na as-sair ila ilahi wa ila ashabihi linas na'sila baqiyatahum. Sampaikan wahai rombongan Abdul Qais, kalau kamu nanti melewati Muhammad, sampaikan. Kalau kamu berjumpa, beritahu. Kami sudah mengumpulkan pasukan untuk menuju dia, Muhammad, dan kepada sahabat-sahabatnya. Kami ingin membasmi sisa-sisa mereka itu. Perang Uhud sudah mereka berhasil membunuh. Di kaum muslimin banyak terbunuh. Sisa-sisa mau dibasmi sama Abu Sufyan. Ya, akan disampaikan. Maka terus ini berjalan rombongan dari Abdul Qais. Famarra ar-rakbu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka rombongan berjumpa dengan Nabi. Wa huwa bi Hamra al-Aswad. Nabi tadi sudah nyampe di tempat ini, Hamra al-Aswad. Nunggu-nunggu mana pasukan katanya pengen perang dari Quraisy. Fa akhbaruhu. Maka rombongan menyampaikan billadzi qala Abu Sufyan. Rombongan Abu Qais menyampaikan, "Wahai Muhammad, Abu Sufyan sekarang sudah mengumpulkan pasukan. Ingin membasmi kamu, ingin menumpaskan, ingin menghabisi kalian semuanya." Maka apa jawabnya Nabi kita? Faqala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah sebagai pelindung dan Allah sebagai sebaik-baik ya, penolong dan pelindung kami. Tapi riwayat ini dari Marasil Ikrimah disebutkan dalam tafsir At-Tabari dari Marasil Ikrimah, dan ada jalan yang lain yang mirip dengan ini saling menguatkan. Jadi kisah ini bisa diterima. Baik. Jadi dua lafaz ini, saya ulang, lafaz ini hasbunallahu wa ni'mal wakil pernah diucapkan oleh siapa saja, Rafi? Hah? Ya, enggak tahu. Nu'man, Nabi Muhammad, terus Nabi Ibrahim, dua nabi. Kita lanjutkan. Fa fi hataini al-qisataini fadlu hadhihi al-kalimati al-'azimah. Dari dua cerita ini, cerita yang pertama cerita apa? Ibnu Khair. Nabi Ibrahim dibakar. Nah, cerita yang kedua apa? Muhammad. Agak maju, jangan tidur. Cerita yang kedua, cerita apa Habib? Hah? Perang Badar, Badar apa? Badar ada dua. Badar Suhra. Dari dua kisah ini menunjukkan keutamaan lafaz yang mulia ini. Lafaz apa yaitu? Apa lafaznya ya Hasan? Zakaria. Lafadznya apa tadi yang kita Nabi mengucapkan itu? Kan gak nyambung ceritanya. Siapa ini? Ini yang kecil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dari dua cerita ini, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Muhammad, menunjukkan keutamaan lafadz hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa annaha qawlu al-khalilaini alaihi wassalam. Yang mana lafadz ini diucapkan oleh dua khalilnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Diucapkan oleh kedua nabi ini fis sadaid, tatkala menghadapi, menjumpai sesuatu yang sangat mengerikan, ada yaitu sesuatu yang sangat dahsyat, mengucapkan lafaz ini. Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, ketika dibakar mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan juga Nabi kita Muhammad tatkala ada informasi mau dibasmi, apa lafaznya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa ja'a fil hadis idza waqa'tum fil amril azim. Kalau kalian ini mendapatkan ada perkara yang besar, fakulu, hendaklah kalian ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau kamu menjumpai mungkin malapetaka yang luar biasa, atau kalian akan dibasmi, akan dihancurkan, apa yang diucapkan, ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hadis ini dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Ibnu Mardaweh dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi hadisnya dhaif. Baik. Tetapi walaupun dhaif, kita kalau menjumpai suatu kejadian yang besar, bukan berarti kita enggak boleh ucapkan seperti ucapannya Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, selesai bab tawakal. Itu bab yang ke-33 sudah kita selesaikan. Sekarang sisa-sisa dari masalah yang bisa diambil dari 5 dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Al-Wahhab. Qala musannifu rahimahullah fi masail. Dalam dalil-dalil tadi yang 5 tadi ada masalah-masalah. Yang pertama al-ula ana tawakkula minal faraid. Sesungguhnya tawakal itu termasuk perkara yang wajib. Yang kedua, as-saniyah annahu min syurutil iman. Tawakal termasuk syarat-syarat keimanan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah mengaitkan tawakal dengan keimanan. As-salisah tafsiru ayat al-Anfal. Tafsir ayat al-Anfal. Ayatnya bagaimana bunyinya? Naam, Mu'is. Kemana? Innamal mu'minuna alladziina idza dzakarallaha wajadat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadahum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Disebutkan di situ sifat-sifat yang baik yang ada pada orang yang beriman. Yang pertama, kalau disebut nama Allah berkata hatinya. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya dan bertawakal kepada Allah. Ar-Rabi'ah tafsirul ayat fi akhriha. Tafsir ayat di bagian akhirnya. Yang dimaukan ini ayat yang mana, Antur Rahman? Antur Rahman Rio. Taim. Ya ayuhan Nabi, hasbukallah wa man tabi'aka minal mu'minin. Al-Khamisah tafsir ayat talak. Ayat yang bunyinya bagaimana? Naam Hamzah. Wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. As-sadisah al-musya'ni hadhihi al-kalimah. Agungnya kalimat ini. Itu kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Annaha qawlu Ibrahim wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sadaid. Lafaz hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah lafaz yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad tatkala menjumpai perkara-perkara yang besar yang agung. Baik, selesai. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bab yang lain. Jadi selesai bab tawakal. Tawakal termasuk ibadah, kita sebutkan syaratnya. Kemudian kalau itu tawakal, maka jangan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berikan kepada Allah, maka tidak sempurna tauhidnya. Dia terjatuh dalam kesyirikan. Baik. saya sekarang sudah sampai di mana? Baik. Hari ini insyaallah di Kendari, ya, besok ke Ambon. Sekarang di Kendari. Kamu apa? Apakah saya kembali ke sini? Ya, kalau mungkin cukup, mungkin bisa jadi kembali ke sini. Tapi nampaknya ya, waktunya mepet. Beliau cuma 3 pekan di Indonesia ini. Sudah kita ambil di sini mulai hari apa kemarin ke sini? Hari Kamis, berangkat hari Rabu dan meninggalkan tempat ini hari Selasa. Jadi sudah 6 harian di sini. Mungkin tidak ke sini ya, langsung mungkin Jogja, langsung Jawa Tengah, Jawa Barat, langsung menunggu di Jakarta. Saya demikian. Natafilahuna.